hajru. Apa pula hajru itu? Doman tadi dalam kurung jaminan. Jamin menjamin. Terserah. Hajru melarang. Terus. Hajru. Apa itu hajru? Hajru ialah melarang atau menahan seseorang dari membelanjakan atau memperedarkan hartanya. Yang berhak melarang ialah wali atau hakim. Tujuan larangan ini ada dua macam. Anak santri punya duit, tapi duitnya ditahan Ustazah Anisah. Tak bisa berjajan. Nah, kalian kena hajru. Hajru menahan orang dari membelanjakan hartanya. Duit itu punya siapa? Kami. Duit kalian kan? Iya. Tapi tak boleh ditahan duit kalian. Karena kalau dikasih duit itu kalian asyik berjajan aja kerja. Asyik bergoyang aja dagu. Ustaz bercakap dia bukan. Sampai sembahyang pun bukan juga dagu. Allahu Akbar dia bilang. Enak juga rupanya. Yang berhak melarang itu adalah wali atau hakim. Tujuan larang itu ada dua macam. Satu. Satu, dilakukan larangan terhadap seseorang guna menjaga hak orang lain. Seperti larangan terhadap orang yang berutang. Sedangkan utangnya tunai dan lebih banyak daripada hartanya. Ia dilarang berbelanja guna menjaga yang berpiutang. B. Orang sakit payah. Dilarang. Orang berutang, utangnya itu tunai, lebih banyak daripada hartanya. Harta dia 100 juta, utangnya 1 miliar. Maka orang ini tidak boleh belanja. Hakim mengatakan, kau tak boleh ke mall. Ini kan duitku, karena kau dalam masa hajru. Kenapa? Karena kalau dia belanja shopping ke mall, dikhawatirkan dia tidak bisa membayar utang. Yang jadi korban situ siapa? Orang yang dipinjam duitnya lah. B. Orang sakit payah, dilarang berbelanja lebih dari 1/3 hartanya guna menjaga hak warisnya. Jantung koroner, diabetes mellitus, darah tinggi, sakit tulang, mau pergi belanja ke mall, dilarang belanja lebih dari 1/3 hartanya. Gunanya untuk apa? Supaya jangan sampai hartanya habis untuk berobat, habis untuk belanja, anaknya tak makan. Bapak mau kemana pak? Aku mau shopping ke mall. Bapak sakit darah tinggi, jantung koroner. Nanti kalau bapak belanja lebih dari 1/3 harta, anak bapak makan apa? Rezeki dijamin Allah. Yes. Sangkut kan bapak itu ke tiang listrik. C. C. Orang yang merungguhkan dilarang berbelanja barang yang sedang dirungguhkan. Orang yang merungguhkan, orang yang menjaminkan hartanya, dilarang membelanjakan barang yang sedang dijaminkan itu. Aku meminjam duit, ini surat tanah, dijualnya pula tanahnya itu, boleh dijualnya? Tidak. Tak boleh, karena tanahnya itu sedang jadi jaminan. D. Orang murtad atau orang yang keluar dari Islam, dilarang memperedarkan hartanya guna menjaga hak muslimin. Murtad dia, na'uzubillah, na'uzubillah, na'uzubillah. Selamat anak cucu kita dari murtad. Amin. Tak boleh dia mengedarkan hartanya kaum muslim. Sekarang orang murtad tampil di TV, mencalon pula jadi anggota legislatif, dipilih pula buat orang Islam. La ilaha illallah. Diatur orang murtad itu mesti diembargo. Dua. Dua, dilarang karena menjaga haknya sendiri. Misalnya anak kecil hendaklah dijaga tidak boleh membelanjakan hartanya hingga berusia balik dan sudah pandai berbelanja. Kau mau ke mana? Mau ke Jalan Sudirman, Pak? Mau ngapain? Ada yang mau ku beli. Anak kecil SD kelas 6. Mau beli apa? Mau beli Lamborghini 5 miliar. Ngeri. Kenapa kau habiskan duit? Terserah akulah duit aku. Kau kok repot kali katanya. Tak boleh, dia mesti ditahan. Siapa yang menahan dia? Wali. Wali band, Pak. Wali. Wali itu penanggung jawab. B. B, orang gila. Dilarang berbelanja atau bertasaruf sampai sembuh. Orang gila tak boleh belanja. Habis duit itu nanti dibuat. Dibulinya semua. Kulkas, TV, segala macam. C. C, orang menyenyakan hartanya atau pemboros. Dilarang berbelanja sampai ia sadar. Sampai dia sadar. Siapa yang boleh menahan tuh? Wali. Atau? Hakim. Hakim. Terhadap semua orang yang tersebut di atas wajib dilakukan larangan oleh wali masing-masing atau hakim. Apabila telah dilakukan kepada mereka larangan, maka tasarruf memperedarkan harta mereka tidak sah. La tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha. Janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja. Kasih aja dia duit. Nih duit kau untuk sarapan pagi, lontong sayur, ketupat, gulai paku. Dah. Wa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan. Kalau yang berutang itu orang lemah rohani dan jasmaninya. Aw la yastati'u ayyumilla. Dia sendiri tak mampu membacakannya, membacakan surat utang piutang. Huwa falyum lil waliyuhu bil adli. Hendaklah dibacakan oleh walinya dengan jujur. Hendaklah dibacakan oleh walinya dengan jujur.